وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita ingatkan kembali kepada semua, baik yang aba atau ummahat, hendaknya diawasi yang punya anak-anak, ya. Jangan sampai mereka ketika taklim keluyuran, ya, membuat gaduh sehingga taklim kita terganggu. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam kitab Hukukul Aulad 'Alal Aba' wal Ummahat yang disusun oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Kita masuk ke Al-Mabhatsus Tsani Asyar, pembahasan yang ke-12. Pembahasan yang ke-12 ini berkaitan tentang an-nadharu fi ihtiyajil abna wal banat wal julus ilaihim fi halli mushkilatihim allati qad ta'ridu lahum. Pembahasannya yang berkaitan tentang pentingnya bagi kedua orang tua untuk memandang perkara-perkara yang dibutuhkan oleh putra-putri mereka dan duduk bersama mereka dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang datang kepada mereka. Qala asy-syekh hafizahullah ta'ala, fa innahu mimma la syakka fih, sesungguhnya termasuk dari perkara yang tidak diragukan, annal insan bi sifatin ammatin wa bi khasatin auladuna minal dhukuri wal inas, bahwa manusia secara umum, secara khusus anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, urdatun liwujudi iskalat wa mushkilatin ta'ridu lahum fi hayatihim, dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang datang kepada mereka di dalam kehidupan mereka. Jadi secara umum perkara yang tidak diragukan lagi, permasalahan itu pasti ada mendatangi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Semua manusia itu tidak lepas dari permasalahan. Pasti mereka pernah menemui permasalahan, muskilah, pernah diuji. Bahkan manusia selama masih hidup di dunia, mereka akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kami timpakan kebaikan, keburukan, kesenangan, kesusahan, kesulitan, kegembiraan kepada kalian, fitnatan sebagai bentuk ujian, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Terlebih khusus anak-anak, karena kita sekarang dalam pembahasan pendidikan terhadap anak-anak. Anak-anak terlebih khusus mereka dihadapkan pula dengan permasalahan-permasalahan. Khasatan idza ma kabaru, terkhusus apabila mereka sudah besar, dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan. Terkadang terjadi gesekan dengan tetangga sebelah duduk. Terkadang terjadi perselisihan dengan teman sebelah duduk. Terkadang terjadi pertikaian dengan kawannya, kawan satu letingnya, kawan dalam belajarnya. Terkhusus kalau sudah besar, biasa mereka ada permasalahan. Terkadang mereka mengalami sulitnya menghafal. Sulit sekali menghafal. Sehingga mereka merasakan pusing. Ada sebagian orang itu kalau mulai menghafal pusing kepalanya. Nah, itu kan jadi masalah. Terkadang mereka ada masalah terhadap diri mereka sendiri, sebagaimana tadi ketika mereka menghafal, ketika mereka memahami pelajaran, pelajaran ini kok sulit sekali. Terkadang mereka mengalami permasalahan dengan orang lain, dengan teman sebelahnya, dengan kawannya, terjadi perselisihan, terjadi pertikaian. Biasa anak-anak seperti itu. Terlebih khusus kata Syekh Hafizahullah, ketika mereka sudah besar, ketika mereka mulai beranjak dewasa. Fa innal inayata allati yahduna biha laysat hiya mithla ma fi marhalati tufulati. Anak yang sudah besar, sudah mulai beranjak dewasa, tingkatannya tidak sama dengan tingkatan anak-anak yang masih kecil, mulai memahami permasalahan, mulai kehidupan mereka. Tidak boleh. Beradab ya, kalau taklim beradab ya. Mulai mereka banyak permasalahan-permasalahan ya, kalau anak sudah mulai dewasa. Kalau masih kecil ya tidak begitu sulit ya. Coba kita pikirkan sajalah kalau kita mendidik anak yang masih kecil sama anak yang lebih besar. Sebenarnya lebih sulit mendidik anak yang sudah mulai beranjak dewasa itu, sudah mulai remaja. Kenapa? Karena mereka lebih ke perasaan. Mau dipukul, mau dicubit, kayaknya sudah bukan zamannya lagi ya. Sudah besar. Kalau yang kecil itu ya nakal, ya tinggal kita marahi ya. Kalau mereka nurut, alhamdulillah. Kalau gak bisa dihentikan kecuali dengan cubitan, ya dicubit ya. Itu anak-anak yang kecil. Kalau yang sudah besar, kata Syekh, ya tentunya keadaannya tidak sama dengan anak-anak yang masih kecil. Bal inna tilkal hukuk tabda kama kulna qabla khurujihim ila dunia. Namun hak yang harus kita tunaikan kepada anak-anak itu terus berlangsung, mulai dari sebelum keluarnya mereka dari dunia sampai mereka dewasa. Kita punya hak untuk memperbaiki mereka. Summa fi butuni ummahatihim, bahkan ketika mereka di dalam perut, hak itu sudah ada pada kita untuk memberikan yang terbaik ketika mereka masih di dalam kandungan. Sang ibu dilarang bekerja yang berat-berat. Sang ibu dilarang mengkonsumsi yang bisa memudaratkan kandungannya. Sudah mulai hak itu. Tsumma wahum atfal ruddah, kemudian lahir anak itu. Setelah anak itu lahir, mereka menyusui, mulai ada hak. Seorang ayah mencari nafkah, seorang ibu menyusui. Dari harta yang dicari oleh ayah tersebut, dibelikanlah makanan pokok, dimakan oleh sang ibu agar bisa keluar asinya, agar bisa anaknya menyusu kepada ibunya. Tsumma wahum fi marhalati tufulah, kemudian di tingkatan tufulah yang masih kecil, setelah disapih ya, mereka sudah mulai bisa berbicara, sudah mulai bisa berjalan ya, sudah mulai mengerti sedikit-sedikit. Ini pun masih hak terus berlangsung bagi kedua orang tua untuk mengajari mereka, untuk mendidik mereka. Wal marhalati allati taliha, dan tingkatan setelahnya, thumma marhalati syabab wal futuwah, thumma marhalati rujulah. Kemudian mereka mulai beranjak pada marhalatus syabab, marhalatul futuwah. Tingkatan mereka sudah menjadi fata, mereka sudah menjadi syabab ya. sudah remaja anak itu. Bahkan sampai anak itu pun dewasa, hak itu terus berlangsung bagi kedua orang tua untuk memperhatikan mereka, duduk bersama mereka, menemani mereka. Wa hadhihi al-marahil kulluha tamtaddu al-huquq ilaiha. Tingkatan-tingkatan ini, hak yang harus kita tunaikan kepada anak-anak terus berjalan dari mulai mereka dalam kandungan sampai mereka dewasa. Wala tantahi bintihai marhalatin duna ukhra, tidak berhenti. Misal kalau sudah kecil berarti sudah remaja tidak lagi, tidak, terus berlangsung. Wa kullu marhalatin laha yata'allaqu biha, masing-masing tingkatan memiliki keterkaitan dengan tingkatan sebelumnya. Kalau anak itu dari kecil didikannya bagus, ajarannya bagus, mulai remaja pun lebih enak lagi. Mulai dewasa lebih enak lagi. Tapi kalau dari kecil sudah salah, ketika remaja akan mempersulit pendidikan. Namun bukan kita katakan tidak akan berhasil, tidak. Ya, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dari teorinya lebih sulit. Walaha mula basatuha, walaha tariqatuha, dan ada masing-masing metode. Kalau anak yang masih kecil sama anak yang sudah besar beda cara menyikapinya. Fatan syiatul hasanatu mundu sigar tufidul insan indama yakbur. Pertumbuhan yang baik semenjak kecil ini akan memberikan faedah seseorang ketika dia sudah besar. Ketika dari kecilnya pertumbuhannya baik, didikannya baik dari orang tuanya, besarnya pun mudah, tidak sulit. Wa man kana mufarritan fi hadzal janib, barang siapa yang lalai ketika anaknya masih kecil, lalai ya, membiarkan ya, anaknya berbuat kemungkaran dibiarkan. Jangan kita langsung beranggapan kemungkaran itu yang besar-besar. Oh, anaknya mencuri dibiarkan, bukan hanya itu. Ya. Tapi mulai dari kemungkaran yang dipandang orang kecil, remeh, ringan, itu pun harus kita upayakan, kita biasakan anak-anak kita untuk tidak melakukannya. Contoh seperti minum tangan kiri. Kalau anak-anak itu ya, kadang di antara mereka tidak perhatian minum, yang penting minum entah tangan kanan atau tangan kiri. Nah, minum tangan kiri itu dampaknya berbahaya. Kenapa? Karena menyerupai syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna syaitan yakulu wa yashrabu bishimalihi." Syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, kalau dari kecil tidak biasa kita tegur, dia akan terbiasa. Kalau makan dengan seenaknya saja, dengan tangan apa saja, minum seenaknya saja dengan tangan apa saja? Tidak. Orang Islam makan dengan tangan kanan. Orang Islam minum dengan tangan kanan. Karena dalam keyakinan kita, minum tangan kiri, makan tangan kiri, itu adalah syaitan. Nah, dari yang terkecil ini saja, kalau kita sudah biasakan sampai besar, mereka akan terbiasa dengan hal-hal yang baik seperti ini. Tapi yang lalai dari anak itu ketika masih kecil, ani fi janibi tarbiyati ibnihi wa huwa fi hali sighar, yakni dalam hal pendidikan anaknya ketika masih kecil. Fa idza mashtad uduhu wa kabura sa'a fi'luhu wa sa'a tasarrufuhu ma'a abihi aw ma'a walidatihi. Kalau dari kecil itu kita sudah biasakan istirsal, sudah biasakan kita, artinya kita biarkan minum tangan kiri dibiarkan, makan tangan kiri dibiarkan, makan sambil lari-lari dibiarkan, ya, anaknya nakal dibiarkan, mencuri dibiarkan, suka ngangguin orang lain dibiarkan. Kalau sudah besar itu ibarat kayu sudah keras, ya, tulangnya sudah keras, ya kan? Kalau orang sudah besar kan keras tulangnya, beda sama anak yang masih kecil, masih lemes. Kalau sudah besar sudah keras, kalau sudah keras sulit, sehingga dia menjadi buruk perlakuannya kepada ayahnya, kepada orang tuanya, kepada ibunya. Wa dhaharat alwan minal uquq, dan nampak warna-warna kedurhakaan itu, tingkah-tingkah durhaka mulai nampak. La'allahu yas'al. Ayahnya bertanya, "Mas, sebab apa sih sebabnya kok anakku ini durhaka?" Nah, orang yang tidak mau introspeksi diri tidak menyalahkan si anu, semua orang disalahkan. Padahal kalau dia mau introspeksi diri, sebenarnya salah dia. Kenapa dulu ketika masih kecil tidak dibiasakan dengan kebaikan, tidak dibiasakan mengingkari kemungkaran, tidak dibiasakan untuk menjauhi keburukan-keburukan. Jadi kalau sudah besar, sulit. Sehingga anaknya durhaka sama orang tuanya. Bahkan na'udzubillah. Ya, ada yang sampai keluar dari lisan anaknya itu kebun-kebun binatang kepada ibunya sendiri. Ada yang ibunya dibentak. Meminta apa yang dia inginkan, ibunya tidak sanggup, dibentak, dimarahi ibunya. Keluar sampai kebun binatang dari lisannya. Na'udzubillah. Sampai nangis ibunya. Terkadang seorang bertanya, apa sebabnya kok anakku jadi seperti ini? Sebenarnya kalau dia mau introspeksi diri, dialah sebabnya. Lalai ketika masih kecil. Namun bukan berarti terlambat, tetap masih ada kesempatan. Walaupun ya secara teori sulit kalau sudah keras. Namun bukan berarti terlambat, tetap orang tua hendaknya selalu memberikan nasihat, memberikan kebaikan kepada anak-anaknya. Waqad yakunu huwa sabab fi tafriqihi. Ya bisa jadi dia yang menjadi sebab dalam kelalaian ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, kata Ibnu Qayyim, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil data kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Betapa banyak orang yang ashqa waladahu, anak-anaknya durhaka kepada dia. Dia menjadikan anak-anaknya durhaka, menjadikan buah hatinya durhaka, menjadikan buah hatinya celaka di dunia dan di akhirat dengan sebab kelalaian dia, dan dia tidak mendidiknya ketika anak tersebut masih kecil, atau ketika anak tersebut masih hidup dia tidak mendidiknya. Wa i'anatihi ala syahwatihi, bahkan na'udzubillah orang tua membantu, mendukung anak untuk melancarkan syahwat-syahwatnya yang haram. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu. Dia mengira ini bentuk memuliakan anak. Bentuk sayang sama anak. Ya. Bentuk sayang sama anak, anak dibelikan mercon. Nanti anaknya main mercon di rumah, duar meledak. Dia juga kena mercon. Kan bahaya. Bentuk sayang sama anak, ya, anak diberikan apa? Ketapel. Akhirnya dia mainkan ketapel itu, ternyata kena dia. Akhirnya kan memudaratkan. Ya itu tadi, karena sayang anak. Dalihnya sayang anak. Bentuk sayang sama anak, anaknya dibiarkan. Ya, main sana sini, ya, berbuat keburukan, dibiarkan. Anaknya pulang tiba-tiba nangis, ngadu, kenapa? Karena dimarahi oleh ami itu, om itu. Lah yang memarahi anaknya itu langsung dihabisi. Kenapa kau beraninya kau mengganggu anakku demikian. Padahal kalau mau introspeksi diri, coba tanya, bisa jadi anaknya yang salah. Kenapa? Karena dibiarkan. Biasa membiarkan anak. Waqad ahanahu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, maka sungguh orang yang seperti ini telah menghinakan anaknya. Wa annahu yarhamuhu waqad zalamahu, dia mengira dia sayang kepada anaknya padahal dia zalim kepada anaknya. Tidak memberikan hak anaknya. Anaknya minum tangan kiri dibiarkan. Makan tangan kiri dibiarkan. Bahkan hendaknya orang tua marah besar ketika anak melakukan hal yang seperti itu. Ketika anak berbuat kemungkaran, marah. Biasakan anak itu dengan kebaikan. Jangan sampai mereka terbiasa dengan keburukan. Nah, ini diantara kekeliruan ya. Sebagian manusia karena sayang sama anaknya, biarkan saja. Masih kecil, biarkan saja. Yaitu kalimat seperti ini, biarkan saja masih kecil, terus ya disampaikan demikian sampai sudah besar, biarkan saja. Akhirnya anaknya berbuat keburukan, akhirnya anaknya durhaka sama dia. Mulai dia bertanya, kenapa anakku kok durhaka, padahal dia yang selalu membiarkan anaknya berbuat kemungkaran. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah menjaga kita semua. Semoga Allah menjaga kita semua. Semoga Allah memudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Kalau anak sudah dilalaikan, dizalimi seperti ini, dia tidak akan bisa mengambil manfaat sama anaknya. Ya, minta tolong nak, tolong nak, ambil ini itu nak. Gak mau. Tolong nak, gak mau. Gak mau disuruh sedikit pun sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya selalu memfasilitasi syahwatnya. Ini kan tandanya bukan sayang sama anak sebenarnya, tapi ingin menjerumuskan anak. Hati-hati ya, jangan sampai kita menjerumuskan anak kita berdalih dengan sayang anak. Kalimatnya benar, sayang anak, tapi hati-hati kalimat ini terkadang urida bihil batil, diinginkan padanya kebatilan. Wa fawata 'alaihi hadhahu fid dunya wal akhirah. Dan dengan sebab itu, karena dia menelantarkan anaknya, terluputkan darinya kebaikan anak tersebut di dunia dan di akhirat. Wa idza tabartal fasad fil aulad ra'aita 'ammatahu fi min kibalil aba. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau engkau lihat kerusakan yang ada pada anak-anak, niscaya engkau akan perhatikan secara umum anak-anak itu rusak disebabkan orang tuanya. Luar biasa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, penjelasan beliau sangat mengena. Walihadha akul, oleh karena itu kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, aku katakan, minal hukuk allati lahum alal aba wal ummahat, termasuk hak-hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua untuk mereka, al-isgha'u ila iskalatil abna wal banat, mendengarkan dengan baik permasalahan putra putrinya, wahalluha bitariqatin akliyah, dan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Jadilah orang tua yang menemani anak-anaknya, jangan sekedar menjadi orang tua yang memfasilitasi, membiayai, tapi jadilah orang tua yang juga menemani anak-anak, mendengarkan bagaimana anak ada masalah tidak di sekolah. Oh iya, saya masalahnya begini, si fulan itu jahat, begini. Jangan kita ambil mentah-mentah ucapannya, akhirnya kita benci sama si fulan, si Alan. Teliti dulu, benar gak ini ucapannya? Atau anaknya dinasehati, nak, jangan begitu. Jadilah orang pemaaf. Jadilah orang yang pemaaf, husnudzon. Gitu. Atau nanti biar bapak nanti carikan solusi yang baik. Biar ibu carikan solusi yang baik. Nanti coba kita ngobrol sama si fulan yang kamu bilang jahat tadi. Atau kita obrolkan dengan orang tuanya. Kan bagus kayak gitu. Datang, nak, gimana ada masalah? Iya pak, ini sulit sekali pelajaran matematika ini. Mana coba, ayo. Nah, ini saya sulit sekali pelajaran tasrif ini, pelajaran nahu. Wah, coba ayo kita sama-sama. Diajak anak itu untuk duduk, didengarkan, sehingga dia merasa dekat dengan orang tuanya. Tidak cuma sekedar, ya fasilitas semua, saya biayai semua, gampang, selesai. Anak itu ketika kesulitan, mau minta tolong sama siapa, mau cerita sama siapa. Minimalnya kalau kita tidak bisa membantu, kita duduk mendengarkan. Mendengarkan curhatan mereka itu. Oh iya, dibaguskan, diarahkan pada kebaikan. Jangan diikuti, mungkin dia ada sakit hati sama si Anu. Nah, diarahkan pada kebaikan omongannya. Minimalnya itu, ada nasihat dari kita. dengan thariqah aqliyah, dengan cara akal, secara akal, ya, secara akal, akal ya, maksudnya kita memikirkan, ikut memikirkan kesulitan anak. Muttazinah wan nadhar fiha bihikmatin tamah, dan memandang sisi hikmah yang sempurna, sehingga kita pun bisa mengarahkan mereka pada kebaikan. Fa ba'dul umur tahtaju ila hasbin wa ba'dhuha tahtaju ila ghaddi tarf. Sebagian dari masalah-masalah itu ada yang perlu tekad penyelesaiannya, artinya dia benar-benar kita fokus dalam menyimak anak itu ketika curhat dengan kita, kita bantu untuk menyelesaikannya dengan benar-benar. Artinya masalah ini sudah serius, sudah serius, ya. Tidak semangat lagi belajar. Nah, kalau muncul dari anak ya tidak semangat lagi belajar, nah ini orang tua harus lebih serius menghadapinya. Jadikan ini masalah yang besar bagi dia. Dekati, kenapa nak? Kok tidak semangat lagi belajar? Apalagi kalau anak-anak sudah mulai melihat ke dunia luar. Nah ini orang tua harus serius menghadapinya. Ditanya, didekati, jangan dijauhi. Ya, jangan pakai kekerasan. Ya kalau mungkin belajarnya sudah selesai, sudah Al-Quran selesai, ya artinya pelajaran sudah selesai, baca kitab sudah bisa, muncul rasa jenuh pada anak itu. Ya, tanyain ada apa nak? Malu mungkin untuk mengungkapkan. Ya usianya juga sudah cukup. Ya ternyata dia ingin punya pasangan. Carikan orang tua mencarikan. Ya, carikan yang baik. Ya. Demikian. Ya. Intinya bagi orang tua hendaknya duduk sama anak-anaknya, ya, memperhatikan permasalahan anak-anaknya. Jangan dibiarkan anaknya ya sendiri kesulitan menghadapi masalah-masalah hidupnya, sehingga dia menjauh nanti sama orang tua kalau seperti ini. Bisa menjadi sebab demikian. Wa qulu dzalika bihasabil iskal wal muskil. Semua itu sesuai dengan permasalahannya dan yang menjadi masalah bagi anak itu. Kadang masalah itu kecil, ya dengan mudah saja kita bisa menyelesaikannya. Kadang masalah itu besar, perlu tekad kita dalam penyelesaiannya. Walakin yakunu indas syabab awil bint minal abna amrun muqliq ihtaju ma'ahu ila musyawwar. Terkadang tidak ada masalah, namun ya putra-putrinya ini ya butuh bagi orang tua untuk musyawarah tentangnya. Ya tidak ada masalah, dia tidak berbuat kerusakan, tidak mengganggu orang lain, tidak yang memudaratkan dirinya juga tidak. Namun kayaknya ada sesuatu pada anak ini. Nah, itu dicari tahu. Musyawarah dengan ibunya. Anak itu juga bahkan diajak musyawarah. Fa khairu man yusawiru al-ibnu wa khairu man tusawiru al-bintul walidani al-abu wal ummu. Sebaik-baik orang yang anak itu musyawarah dengannya, orang yang paling baik yang anak itu musyawarah dengannya, baik putra maupun putri, adalah kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya itu adalah teman musyawarah terbaik bagi anak-anak. Jadi kalau anak sudah mau ngajak kita musyawarah, masya Allah, itu berarti mereka sudah dekat dengan kita. Kalau belum, dibangun. Orang tua yang membangun. Kalau terlihat ada kesulitan pada anak, ditanya, ya, didekati, duduk dengan anak-anak. Fa idza kanatil alaqatu mumtaddatan wal jusur mabniyatan kama yuqal ala thiqati wasidqi ma Allah jalla wa ala fi tarbiyatil hasanati fa inna hadha sayukhaffafu katsiran bi idznillah min aradil iskalat wa tajawuzatiha. Apabila terbangun keterkaitan itu, keterkaitan itu terbentang, dan jembatannya pun terbangun sebagaimana dikatakan ala thiqah, dengan percaya. Anak percaya dengan bapaknya, anak percaya dengan ibunya, demikian pula ibu percaya dengan anaknya, sama-sama baik. Wasdiqti ma'allah, dan jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam pendidikan yang baik, maka ini akan meringankan, akan banyak meringankan dengan izin Allah dari masalah-masalah yang datang pada anak, dan bisa menjadi jembatan untuk menyelesaikan masalahnya. Amma idza kana sammata sudud, adapun kalau di sana ada penghalang, wasaddun waraddun, penolak, penolakan, orang tuanya menolak, orang tuanya ya terhalang pada dirinya untuk duduk dan dekat pada anaknya, menjauh, bahasa kitanya jaim, jaga image, kalau sama anaknya selalu jaim ya, artinya tidak dekat sama anaknya. La yasluh ma'ahu ilaju mithli hadhil umur illa ayyasha Allah, maka tidak akan benar, tidak akan bisa mengobati masalah-masalah ini kecuali Allah kehendaki. Ya. Kedekatan orang tua itu sangat diperlukan kepada anak. Wa ala kulli hal, atas keadaan yang bagaimanapun, kata Syekh, fasawarifu katsiratun, banyak yang menjadi penghalang ini. Wasyawaghil akthar, dan yang menyibukkan lebih banyak lagi. Wal mulhiyat fi alamina hadza katsiratun wa katsiratun jiddan, yang melalaikan di alam kita ini, di dunia kita ini, sangat-sangat banyak yang melalaikan itu. Ya. Wasyabab wasyabatu min abnaina wa banatina yahtajuna ila riayatin wa ila inayatin wa ila ihatatin wa ta'widuhum al-khawfa minallahi jalla wa ala. Putra-putri kita, remaja-remaja kita, baik laki-laki maupun perempuan, butuh untuk diperhatikan, dibimbing, didekati, dibiasakan agar mereka takut kepada Allah jalla wa ala, warraja bima indahu, berharap apa yang ada di sisi Allah, wa mahabbatallahi azza wa jal, perlu mereka untuk dibiasakan cinta kepada Allah, walittirah baina yadaihi, merengek di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, memohon di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghursu dhalika fi nufusihim, dan menanamkan yang demikian itu di jiwa-jiwa mereka. Kullu dhalika minal umur al-muhimmah allati yajibu tansyi'ul abna alaiha, semua itu termasuk dari perkara-perkara penting yang wajib untuk membiasakan anak-anak di atasnya, menumbuh kembangkan anak-anak di atasnya. Wa hadhil hayatud dunya, kehidupan dunia ini, ma hiya illa ayyamun wa layalin wa tanqadi, kehidupan dunia ini cuman malam siang, siang malam, siang malam, siang malam, dan akan berakhir. Seperti itulah kehidupan dunia. Sekarang siang, besok malam, habis siang malam, ya kan? Habis siang malam, habis malam siang, siang malam, siang malam, siang malam. Begitulah kehidupan dunia. Wa tanqadi, dan akan berakhir. Wa man qaddama khairan wajada khairan, barang siapa yang mengedepankan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Wa man qaddama syarran wal iyadhu billah wajada syarran, dan barang siapa yang mengedepankan keburukan, kita berlindung kepada Allah, dia akan mendapatkan keburukan itu. Wala yalumanna syakhsu illa nafsahu, dan janganlah seseorang mencerca kecuali dirinya sendiri. Fa idza ka fa idza ma kana qad addal wajib wa barra adzim wa barra adzimmata amama Allah faqad bari'at dzimmatuhu wa bari'a minal 'uhdah, barang siapa yang telah menunaikan kewajiban, melepaskan tanggungannya, artinya dia sudah bertanggung jawab terhadap anak-anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah lepas tanggungannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Walhamdulillah, selesai kita pelajaran yang ke-12. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pelajaran yang ke-13. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ini ada pertanyaan. Kita jawab saja pertanyaannya ya, karena mengingat pentingnya untuk segera dijawab. Bagi yang tidak mendengarkan, harap untuk mendengarkan lewat audio ya. Di sini Afan Ustadz izin bertanya, bolehkah sholat memakai cadar tapi posisinya dia ada di balik hijab? Memakai hijab ketika sholat, yakni menggunakan cadar, niqab, ini dibolehkan. Kapan? Ketika dijumpai ada laki-laki yang non mahram, sehingga dia tetap sholat dalam keadaan bercadar. Namun kalau di sana tidak ada laki-laki yang non mahram, maka dibuka ya. Misal di sana ada perempuan semua, atau ada laki-laki tapi mahram, ya dibuka. Dibuka. Atau tertutup tempatnya tapi dia ragu. Ragu, mungkin ada yang melihat, mungkin ada yang terlihat, maka tidak mengapa, ditutup ya. Ditutup, karena aurat wanita itu harus dijaga. Wanita itu kata Rasulullah SAW adalah aurah, aurat ya. Sehingga dijauhkan dari segala yang dapat menyebabkan datangnya fitnah, menyebabkan datangnya kerusakan pada dirinya dan pada orang lain. Itu ada beberapa pertanyaan tadi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya permasalahan puasa Syawal. Selama ini udah sering dengar-dengar penjelasannya, tapi belum terlalu paham juga karena banyak pendapat-pendapat lain. Ana datang halangannya 8 hari terakhir Ramadan. Lebarannya mudik, 1 Syawal sampai 10 Syawal belum puasa. Ini sudah 15 Syawal atau 16 Syawal. Mana yang harus ana lakukan? Mengganti yang wajib dulu apa puasa 6 hari Syawal dulu? Kalau ana lakukan yang wajib dulu, takut enggak dapat puasa Syawalnya karena datang halangannya akhir bulan. Gimana Ustaz sebagusnya? Kalau waktunya mepet seperti ini, maka hendaknya seseorang puasa Syawal. Syawal didahulukan. Adapun qadha, qadha itu boleh di bulan Syawal, boleh di luar bulan Syawal. Karena Aisyah radhiyallahu anha disebabkan beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau mengqadha puasa Ramadannya kecuali di bulan Sya'ban, sudah mendekati bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, kana yakunu alayya saum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Kata Aisyah, aku memiliki utang puasa Ramadan, aku tidak mampu untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Qala Yahya, Yahya berkata, asyughlu minan nabi au bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha tidak sempat mengqadha kecuali di bulan Sya'ban? Karena kesibukan beliau dalam melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari, wa fil hadis dilalatun ala jawazi ta'khiri qadha Ramadan. Di dalam hadis ini terdapat dalil atas bolehnya mengakhirkan qadha Ramadan mutlakan, secara mutlak. Sawa'un kana li'udhrin aw li ghairi udhrin. Baik karena uzur maupun tidak. Di dalam Fathul Bari. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala menjelaskan, kata beliau rahimahullah ta'ala, waktu qadha muwassa, waktu qadha itu luas. Bi khilafi shaumi sitt, berbeda dengan puasa 6 hari. Falaisa la mahal, falaisa laha mahallun illa fi Syawal. Tidak ada kecuali di bulan Syawal. Puasa 6 hari itu tidak ada kecuali di bulan Syawal. Maksudnya puasa Syawal. Puasa Syawal itu tidak ada kecuali di bulan Syawal. Puasa Syawal tidaklah dilakukan di bulan Dzulqa'dah, tidak dilakukan di bulan Dzulhijjah, tidak dilakukan di bulan Muharram, tidak dilakukan di bulan-bulan lain, dilakukan di bulan Syawal. Amma waqtul qadha, adapun waktu qadha, mengqadha Ramadan, faqad ja'a an Aisyah radhiyallahu taala anha, maka sungguh telah datang riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Tadi telah kita sebutkan riwayat Muslim. Qalat Aisyah berkata, "Ma kuntu aqdi illa fi Sya'ban." Aku tidak mengqadha kecuali di bulan Sya'ban, membayar utang puasaku di bulan Ramadan itu tidaklah aku lakukan kecuali di bulan Sya'ban, sudah dekat. Habis Sya'ban kan Ramadan. Aili annaha tushghilu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah sibuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau waktunya sempit seperti ini, maka sebaiknya Syawal. Setelah Syawal baru qadha. Apakah yang seperti ini tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh. Iya, dia mendapatkan keutamaan ini. Kenapa? Karena dia uzur tidak melakukan Syawal, tidak melakukan qadha dulu ya, karena waktunya sempit. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Bismillah. Ustaz, izin bertanya, apakah hadis tentang anjuran membaca surah Al-Kahfi itu dhaif? Anjuran tentang membaca surah Al-Kahfi itu dhaif? Dan apakah ada fatwanya tentang hadis tersebut? Anjuran tentang membaca surah Al-Kahfi. Tapi ini Al-Kahfi aja ya. Al-Kahfi di hari apa gitu? Apa di hari Senin, hari Selasa, hari Ahad, hari Rabu? Hah? Ini pertanyaan cuman membaca surah Al-Kahfi. Kalau mungkin saya pahami di sini mungkin yang dimaksud di hari Jumat ya. Membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Hadisnya ya, tidak lepas dari kelemahan. La yakhlu min dha'f. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala berkata, kita nukilkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibn Baz di dalam Majmu' al-Fatawa. Kata beliau, ja'a fi qira'ati suratil kahf yaum al-jum'ah ahadith la takhlu min dha'f. Telah disebutkan membaca surah Al-Kahf di hari Jumat di dalam hadis-hadis yang tidak lepas dari kelemahan. Lakin dzakara ba'du ahli al-ilm, sebagian ulama menyebutkan, annahu yashuddu ba'daha ba'dha. Hadis tersebut sebagian dengan sebagian yang lain saling menguatkan. Wa tasluhu lil ihtijaj, dan bisa dijadikan sandaran. Wa thabata an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan telah sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu kana yaf'alu dhalik, bahwa beliau melakukan itu. Oleh karena itu sebagian ulama berpandangan ya tidak disyariatkan ya membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Kenapa? Karena hadisnya mauquf. Mauquf itu ini perbuatan Abu Sa'id Al-Khudri, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan walaupun Abu Sa'id Al-Khudri yang melakukan, dari mana beliau mengambil itu kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat itu adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz. Fal 'amalu bidzalika hasan, sehingga mengamalkannya adalah kebaikan. Ta'asiyan bisahabiyyi al-jalil, dalam rangka meneladani sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ba'dhuha ba'dhan wa yu'ayyidu 'amal as-sahabi, karena hadisnya itu yashuddu ba'dhuha ba'dhan, walaupun lemah, tapi sebagian menguatkan dengan sebagian yang lain. Dan yang menguatkannya lagi adalah ini amalan para amalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan tidak kita dapati di antara sahabat ada yang mengingkarinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.